الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatul iman, a'azakumullah. Kita melanjutkan masih tafsir surat Al-Quraisy ya. Allah Ta'ala berfirman li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy. Apa yang dimaksud dengan lam dalam ayat tersebut? Li ila fi Quraisyin li di sini kata Ibnu Jarir maknanya adalah lamut ta'ajjub, yaitu takjub ya. Seakan-akan Allah berfirman i'jabu li ila fi Quraisy, takjublah kalian terhadap kebiasaan orang Quraisy itu. Apa itu kebiasaannya? Ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Itu kebiasaan mereka melakukan rihlah. Apa itu rihlah? Di perjalanan. Asyita musim dingin, wassaif musim panas. Dan sudah kita sebutkan bahwa di waktu musim dingin orang-orang Quraisy pergi menuju Yaman. Dan di waktu musim panas orang-orang Quraisy pergi menuju Syam untuk berdagang. Dan mereka ya selama dalam perjalanan diberikan keamanan karena pada waktu itu orang-orang Arab sangat menghormati Quraisy. Iya. Kemudian Allah Ta'ala membimbing mereka untuk mensyukuri nikmat ini. Kata Ibnu Katsir, "Tsumma arsyadahum ila syukri hadhihi an-ni'matil 'azimah." Kemudian Allah membimbing mereka untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka beribadah menyembah Rabb-nya bait ini, yaitu Ka'bah. Kata Ibnu Katsir, "Ay falyuwahhidu bil ibadah." Artinya hendaknya mereka mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kama ja'ala lahum haraman aminan wa baitan muharrama. Sebagaimana Allah telah menjadikan untuk mereka kota Mekah itu sesuatu yang haram dan aman. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 91. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil balad al-baldati allati harramaha wa lahu kullu syai'. Umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini yang Allah mengharamkannya, dan milik Allah lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan kepada Quraisy. Kemudian Allah menyebutkan bahwa hendaknya mereka mensyukuri nikmat tersebut dengan cara beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan akhi bahwa syukur atau mensyukuri nikmat Allah itu hakikatnya menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, syukur itu ada tiga rukun. Rukun yang pertama al-i'tiraf. Pengakuan dengan hati bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, ucapan dengan lisan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan ya rukun daripada syukur. Kemudian Allah menyebutkan kenikmatan yang lain. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan mereka dari rasa ketakutan. Kata Ibn Katsir, ay rabbul bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf tafaddala 'alaihim bil amni war rukhasi falyufriduhu bil ibadati wahdahu la syarikalah. Artinya, Rabb yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan mereka dari rasa takut, ya, yang telah memberikan kepada mereka keamanan, demikian pula berbagai macam kenikmatan, hendaklah mereka hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Alladzi af'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka, ya, sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Akhi, ini nikmat yang besar. Ketika kita merasa aman di negeri kita, maka ini nikmat besar sekali, akhi. Tapi kalau aman, kelaparan juga enggak enak. Kelaparan, makanan banyak tapi tidak aman pun tidak enak. Maka ketika kita mendapatkan keamanan, makanan ada, kesehatan, banyak kata Rasulullah, siapa yang dimasuk di pagi hari dalam keadaan ia mempunyai makanan di hari itu, kemudian diberikan oleh Allah kesehatan badannya, kemudian ia pun diberikan keamanan dari ketakutan, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Tiga perkara yang apabila kita miliki, maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Yang pertama adalah keamanan di negeri. Bayangkan Bapak sekalian, bagaimana bayangkan kalau kita hidup di Suriah sana, yang subhanallah setiap hari terancam pembunuhan. Ternyata Allah memberikan kepada kita di Indonesia masih keamanan, Pak, keamanan. Alhamdulillah. Masih diberikan oleh Allah kepada kita apa? Makanan. Setiap pagi kita masih diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, alhamdulillah. Ya. Maka kewajiban kita mensyukuri nikmat-nikmat ini, ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 112 sampai 113, di mana Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah memberikan permisalan tentang sebuah desa yang tadinya aman, tentram, di mana rezekinya itu selalu datang kepada mereka dari segala macam tempat. Namun sayang, kata Allah, penduduk desa itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah pun merasakan kepada mereka ibasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan rasa takut kepada mereka. Itulah, ya akhi, kenikmatan bisa berubah menjadi ketakutan. Rasa aman bisa berubah menjadi ketakutan. Demikian pula rezeki itu bisa sekonyong-konyong Allah cabut dari kita. Di saat kapan? Di saat penduduk suatu negeri itu tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu desa itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, tentu kami akan bukakan kepada mereka dari langit dan bumi pintu-pintu keberkahannya. Walakin kadzabu, namun sayang, kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun berikan kepada mereka azab disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. di Indonesia ini, akhi, terkadang Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita. Lihat kemarin di Banjarnegara longsor, ya, yang ternyata diceritakan oleh orang-orang desa yang selamat di situ, di sana itu katanya yang namanya sabung ayam, judi sudah biasa, perbuatan maksiat yang sudah biasa. Ternyata di malam itu Allah turunkan longsor kecuali satu rumah. Rumah itu cuma rumahnya guru ngaji yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Apakah itu tidak menjadi sebuah pelajaran buat kita? Ketika kemarin tsunami melanda di Aceh dengan kecepatan tsunami itu 900 km per jam, menghancurkan segala sesuatu. Tapi ternyata Allah biarkan masjid-masjid itu berdiri dengan kokohnya untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya. Artinya bagi Allah mudah dan sangat mudah untuk menghancurkan suatu negeri, itu bagi Allah mudah. Sekejap saja hancur, mudah bagi Allah. Tapi siapa yang mau mengambil pelajaran? Kita lihat di Indonesia ini, subhanallah, alhamdulillah, berbagai macam nikmat, keamanan diberikan oleh Allah. Tapi kesyirikan merajalela, kemaksiatan, wanita-wanita berlomba-lomba untuk mempertontonkan auratnya. Kita jadi khawatir, Pak, di negeri ini sekonyong-konyong Allah cabut rezeki itu. Allah cabut keamanan itu. Makanya setiap kita, ya akhi, ya, berusaha berpikir bagaimana caranya melindungi negeri kita supaya tidak ditimpa oleh Allah azab yang merata. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus berusaha untuk menyuruh kepada kebaikan dan mengingatkan manusia tentang bahaya kemungkaran. Sebab Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan orang-orang Bani Israel, di mana Allah haramkan kepada mereka berburu di hari Sabtu. Tapi qadarullah, di hari Sabtu itu justru ikan-ikan itu datang begitu banyaknya. Akhirnya mereka bikin hilah bagaimana caranya supaya dapat ikan. Mereka pasang di hari Jumat sore, ya, diambilnya hari Minggu pagi. Kata mereka, kami tidak berburu di hari Sabtu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Waktu itu Bani Israel terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yang melakukan kemungkaran itu. Kelompok kedua yang diam dari kemungkaran itu. Dan kelompok yang ketiga yang mengingkari kemungkaran itu. Maka kemudian Allah pun mengirimkan kepada mereka azab. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa anjayna alladhina yanhauna 'anil su, dan kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan itu. Dari tiga kelompok ini yang Allah selamatkan hanyalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang melarang dari keburukan. Yang diam, kena. Makanya kalau kita diam seribu bahasa, tidak berusaha bagaimana caranya menyampaikan kebaikan kepada manusia. Bagaimana caranya mengingkari kemungkaran dengan penuh adab dan akhlak tentunya. Kadang kita seribu bahasa diam, Pak. Tidakkah kita ingin berpikir bagaimana caranya menasihati para wanita-wanita yang telanjang itu di jalan-jalan? Tidakkah kita berpikir bagaimana caranya mendakwahi orang-orang yang berbuat kemusyrikan itu? Sementara kita selama ini hanya bisa terdiam. Itulah yang kita khawatirkan sebagai sabda Rasulullah. Tidaklah suatu kaum yang tersebar padanya maksiat, sementara mereka mampu untuk mengingkari, tapi mereka tidak mengingkarinya, illa ammahumullahu bil bala, kecuali Allah akan ratakan mereka dengan azab semuanya, kena, ya. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, takutlah kamu dari suatu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi juga orang soleh pun kena. Ya. Takutlah kalian terhadap suatu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, Pak. Orang soleh kena. Maka dari itulah setiap kita berusaha berpikir bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi tentunya dengan adab, dengan akhlak, bukan sebatas dengan sikap arogan, dengan keras dan yang lainnya, tidak. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana merindungi negeri kita dari azab secara merata, akhir. Ajak mereka supaya taubat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu, hai Muhammad, masih berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah, selama mereka minta ampun kepada Allah, selama mereka bertaubat kepada Allah, selama itu pula Allah tidak akan mengazab mereka. Subhanallah, akhwat Islam, azakumullah. Ya. Maka ya akhi, ini sebagai sebuah pelajaran tentunya ya. Kita di negeri kita ini alhamdulillah masih diberikan keamanan oleh Allah. Masih diberikan oleh Allah makanan. Masih diberikan oleh Allah kesehatan. Jangan sampai kemudian semua kenikmatan ini Allah cabut akibat daripada dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita. Allahu musta'an. Sekarang kita masuk surat berikutnya, yaitu Al-Fil. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara, tidakkah kamu melihat, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap ashabul fil, pasukan bergajah itu. Saya yakin kisahnya antum semua sudah tahu ya. Kisahnya itu kisah apa? Raja siapa? Raja Abroha. Di mana Raja Abroha ini ya, pada waktu itu membuat Ka'bah tandingan. Biar orang-orang itu bisa berhaji ke Ka'bahnya dia. Tapi rupanya ada seorang Quraisy ingin menghina Ka'bahnya Abroha itu. Didatangi Ka'bahnya Abroha di kemudian buang air besar di situ. Prot. Marah sekali Abroha itu. Maka kemudian ia pun mengumpulkan pasukan dengan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Ikhwata Islam, azakumullah. Namun keserakahan Abroha itu ya ternyata sesuatu yang menghancurkan dirinya sendiri. Dimana ketika pasukan bergajah itu sudah hampir ya sampai ke Mekah, tiba-tiba gajah-gajah itu langsung duduk, tidak mau sama sekali untuk maju. Yang kemudian kisahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi minan ni'am allati imtanna Allahu biha ala Quraisy. Ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy. Fi masarafa anhum min ashabil fil, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memalingkan dari mereka pasukan bergajah. Alladzina qad kanu azamu ala hadmil Ka'bah wa mahwi athariha minal wujud. Di mana pasukan bergajah itu, yaitu si Abroha, ingin sekali menghancurkan Ka'bah dan menghilangkan bekas-bekasnya. Ingin sekali menghancurkan Ka'bah. Iya. Fa'abadahumullah wa argama anafahum wa khayyaba sa'yahum. Tapi Allah ternyata membinasakan mereka dan menggagalkan keinginan mereka. Wa kanu qauman nasara, mereka itu orang-orang Nasrani. Wa kana dinuhum idzaka aqrab halan mimma kana alai Quraisy min ibadatil awthan. Di mana pada waktu itu mereka lebih dekat kepada kaum musyrikin dari ya berupa menyembah berhala. Ya, akan tetapi itu semua kata Ibnu Katsir sebagai persiapan, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan secara panjang ya tentang kisah apa namanya pasukan bergajah ini. Saya akan bacakan saja. Kata beliau, ini adalah kisah pasukan bergajah secara ringkas dan telah berlalu dalam kisah Ashabul Ukhdud, bahwasanya Dhu Nawas ia adalah merupakan raja yang terakhir dari Himyar dan ia seorang musyrik, di mana ia yang telah membunuh Ashabul Ukhdud dan mereka juga orang-orang Nasrani, dan mereka sekitar berjumlah 20.000 orang. Ya, tidak ada yang selamat kecuali Daus Dhu Tha'laban, ya. Lalu kemudian ia pun pergi dan meminta bantuan kepada Kaisar Malik Syam, dan waktu itu adalah ia seorang Nasrani. Kemudian ia pun menulis kepada Najasyi, yaitu Raja Habasyah, karena itu yang paling dekat kepadanya. Kemudian ia pun mengutus bersamanya dua pemimpin, yaitu Aryat dan Abroha bin As-Sabah, ya, dalam sebuah pasukan yang sangat banyak sekali. Lalu mereka pun masuk ke Yaman, ya, dan mereka pun mengobrak-abrik Yaman, dan mereka pun kemudian mengambil kerajaan Himyar, sehingga Dhu Nawas pun binasa dan ia pun tenggelam di laut. Dan Abraha pun kemudian menguasai Yaman. Ya, dan pada waktu itu ada dua amir, Aryat dan Abroha. Tapi kemudian Aryat dan Abroha ini berselisih. Kemudian mereka pun saling berperang. Ya. Kemudian beliau di sini menjelaskan terus secara panjang lebar tentang kisah mereka. Tentu tidak terlalu penting kita untuk ya sebutkan. Yang jelas yang kita inginkan di sini adalah bahwa kemudian Abroha ya membuat Ka'bah tandingan, yang kemudian yang sudah kita sebutkan tadi keadaannya, sehingga akhirnya Abroha pun kemudian marah dan dia pun mempersiapkan pasukan yang besar, itu pasukan gajah. Allah Ta'ala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Rabbmu berbuat terhadap pasukan gajah? Ikhwatul iman, a'azakumullah. Di sini Allah menyebutkan dengan lafaz fa'ala rabbuka. Bagaimana Allah melakukan perbuatan itu? Karena memang semuanya dengan izin Allah. Allah yang menghancurkan mereka. Allah yang membinasakan orang-orang musyrikin itu. Namun di sini ada sebuah nuktah yang cukup penting, ya. Yang pertama, bahwa biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan subjek ketika Allah menghancurkan suatu kaum. Ya. Tapi di sini Allah menyebutkannya di dalam rangka menunjukkan akan kekuasaan Allah dan bahwa itu adalah merupakan ya perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, apa manusia ataupun makhluk. Dan ini adalah merupakan menunjukkan akan kekuasaan Rabbul Alamin. Karena kebiasaan ya akhul Islam dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, ketika suatu kaum itu dihancurkan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang tidak menyebutkan subjeknya, biasanya begitu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap ashabul fil. Nah, ini menunjukkan sebuah nukta penting juga, ya, bahwa ashabul fil ini memang telah keterlaluan mereka dalam kesesatan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil. Burung-burung yang ababil, ababil itu yang berkelompok-kelompok, membawa batu, ya, yang dari sijil yang panas, yang kemudian dilemparkan ke mereka, sehingga kemudian membunuh mereka, bahkan menjadikan mereka itu bagaikan daun-daun kering. Ikhwata Islam, ma'azakumullah. Allah Ta'ala berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di mana ashabul fil ini, yaitu tahun gajah ini, disebut ya dengan tahun gajah, karena di tahun itu memang ya adanya pasukan yang menyerang gajah, dan di tahun itu juga Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, karena Rasulullah SAW dilahirkan ya di tahun gajah, artinya di tahun Abrohah, dia datang dengan membawa pasukan bergajahnya untuk menyerang Quraisy. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan kaid mereka, makar mereka fi tadlil. Ya. Makar mereka itu fi tadlil, di dalam kesesatan, artinya makar mereka tersebut menjadi sesuatu yang remeh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Dari ayat ini kita ambil faedah ya akhi, bahwasanya sehebat apapun makar orang-orang kafirin, akan tetapi tentunya makar Allah lebih kuat dari itu ya akhi. Sehebat apapun makar orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, tapi kalau Allah ingin melindungi, siapapun tidak akan mampu ya untuk menghalanginya. Maka kewajiban kita ya akhi, jangan kita takut dengan makar siapapun dari orang-orang kafirin itu. Yakinlah ya, kalau memang kita terus bertakwa kepada Allah, terus kita ini berbuat kebaikan, ketaatan, kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membela agama ini. Siapapun dari orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, tapi karena Allah menginginkan supaya Allah untuk menyempurnakan Islam, siapa yang bisa menghancurkan Islam? Tidak ada. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin sekali untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa yaballahu illa ayyutimma nurah. Tapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya akhi, ya, ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita imani. Allah mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ila alam yaj'al ma dabbaruhu min syarrin fi ibtalin wa tadhi'. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan makar mereka itu ya dari untuk berbuat keburukan itu sia-sia dan tidak ada manfaat dan gunanya? Naam akhi, a'azakumullah. Padahal pada waktu itu orang-orang Quraisy sudah menyerah. Padahal waktu itu orang Quraisy sudah tidak mungkin lagi melawan pasukan bergajah. Makanya ketika Abdul Muttalib datang kepada Abrohah, kemudian Abdul Muttalib berkata, aku datang kemari untuk mengambil unta-untaku dan binatang ternakku yang kamu ambil. Adapun Ka'bah, maka dia mempunyai pemiliknya. pemiliknya lah yang akan membelanya. Ya, Allah, karena pada waktu itu orang-orang Arab punya keyakinan bahwa pastilah pemilik Ka'bah ini yang akan membelanya. Mereka tidak mampu untuk melawan pasukan Abraha yang besar dengan gajah-gajahnya yang besar. Akan tetapi mereka punya keyakinan bahwasanya Ka'bah ini milik Allah. Karena Ka'bah ini milik Allah, berarti Allah yang akan membelanya. Dan ternyata benar. Ya. Demikian pula akhi, agama ini Islam milik Allah. Islam milik Allah. Karena ini adalah agama Allah, pasti Allah akan bela agama ini. Tidak mungkin Allah SWT menyia-nyiakan agamanya. Tidak mungkin. Allah hanya memerintahkan kita untuk membela agama Allah. Akan tetapi tentunya Allah yang akan membela agamanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian membela Allah, Allah akan bela kalian. Sekarang kita lihat di dunia, apalagi di zaman sekarang akhi ya, makar orang-orang kafirin itu luar biasa dahsyat sekali. Sementara kita kaum muslimin lemah, tak punya apa-apa, tak berdaya. Apa kemampuan kita kaum musyrik, kaum muslimin di zaman ini akhi? Lemah sekali. Tapi kita yakin bahwa agama ini milik Allah. Kita yakin bahwasannya din ini adalah dinullah. Karena ini adalah din Allah, agama Allah. Pastilah Allah akan membela agama ini. Sebagaimana Allah membela Ka'bah dari apa? Pasukan Abraha. Kalau Allah mampu menghancurkan pasukan Abraha, pasukan bergajah itu untuk membela Ka'bahnya, maka Allah pun mampu untuk membela agamanya. Ya, dari makar-makar orang-orang kafirin yang ingin menghancurkannya. Demikian pula ketika orang-orang Syiah ingin mematikan sunnah. Di zaman sekarang ini, dakwah sunnah di mana-mana dimusuhi, Pak. Ya, dakwah sunnah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, di mana-mana dihancurkan. Mereka ingin supaya sunnah ini padam, ingin sekali padam. Tapi masalahnya sunnah ini bukan milik siapa-siapa. Sunnah ini adalah berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tidak mungkin insyaAllah sunnah ini padam ya. Allah mampu dan Allah ala kulli syai'in qadir ya untuk membela agama ini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil wa ba'atsa, dan Allah pun mengutus kepada mereka pas apa namanya tayran, apa namanya ya, burung ababil. Ababil itu ya bukan nama burung, Pak. Kalau kita kan di Indonesia memahami burung ababil itu namanya nama burung gitu kan. Nama burungnya burung ababil. Padahal ababil itu bahasa Arab yang artinya jamaat, jamaat. Artinya berkelompok, kelompok. Jadi burung itu berkelompok-kelompok Allah kirimkan begitu. Iya, yang saling mengikuti satu sama lainnya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah utus kepada mereka burung. Tapi masalahnya Allah tidak pernah memberitahu kepada kita burung jenis apa. Dan membahas seperti ini pun enggak ada manfaatnya. Kadang kan ada orang yang iseng nanya, "Ustaz, kalau gitu burung itu burung apa ya? Burung gagak kah? Burung raja wali kah? Burung garuda kah? Burung enggak tahu." Allah tidak memberitahu kepada kita burung apa, Pak. Allah hanya menyebutkan tayran, dah selesai. Dan membahas masalah itu tidak ada manfaatnya. Sama halnya dengan orang yang bertanya, "Ustaz, Ashabul Kahfi itu kan yang kelapannya anjing. Anjing apa ya? Anjing helder apa bulldog apa anjing biasa?" Kita katakan enggak ada manfaatnya untuk nanya kayak gituan, buat apa? Ya, yang jelas Allah mengirimkan burung, dah selesai. Dan ini kita ambil faedah juga, akhi. Bagi Allah itu menghancurkan segala sesuatu mudah, mudah. Pasukan Abraha cuma dilawan cuma burung. Di zaman kita terkadang, jangankan burung ya, dikirim sama Allah ulat bulu aja puyeng gitu. Dikirim oleh Allah belalang yang sangat banyak aja puyeng kita. Jangankan itu, binatang yang sangat kecil berupa bakteri dan virus saja kita nggak bisa ngelawannya, Pak. Bagi Allah itu mudah. Dan pertolongan Allah itu selalu dari mana saja datangnya, hanya Allah yang Maha tahu. Lihat orang-orang Quraisy ketika tidak mampu melawan pasukan bergajah itu, ternyata Allah kirimkan burung. Ya. Demikian pula agama kita yang hak ini, insya Allah, kita jangan bersedih, kita jangan merasa putus asa ketika melihat kok muslimin di mana-mana ditindas. Itu di Suriah, kapan kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai detik ini sudah 500 ribu lebih kaum muslimin disembelih, dibunuh. Di Myanmar kaum muslimin pun juga dibunuhin, di negeri-negeri sana. Kalau begitu sampai kapan Allah akan datang? Lah, pasti pertolongan Allah akan datang, pasti. Tepat maupun lambat pasti akan datang. Ya, bagaimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Kalau Allah mampu untuk mengirimkan burung untuk menghancurkan mereka, bagi Allah mudah. Maka Allah mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan hijarah. Hijarah yaitu bebatuan, min sijil. Sijil di sini itu tin mutahajjar. Yang mutahajjir yaitu tin itu artinya tanah liat yang jadi yang keras. Dilempari oleh burung-burung itu dengan sijil gitu. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, faja'alahum bihi muhattamin ka'uraqi zar'il yabisa allati aqalatal baha'im thumma ramat biha. Maka apa yang terjadi, Allah pun jadikan mereka itu hancur binasa. Seperti apa? Dedaunan-dedaunan pepohonan yang telah kering, yang dimakan oleh binatang ternak, kemudian melemparkan, memuntahkannya lagi. Hancur. Ya. Dan ini sungguh keajaiban yang luar biasa. Kabar tentang pasukan bergajah yang dihancurkan oleh Allah mutawatir di kalangan orang-orang Arab terdahulu. Maka ini menunjukkan dan semakin seharusnya akhi menambah keyakinan kita kepada Allah, bahwa kalau Allah mampu untuk membela Ka'bahnya, maka Allah pun mampu untuk membela agamanya. Iya. Lalu kenapa di zaman sekarang kaum muslimin kok kayaknya lemah, tak punya kemampuan dan yang lainnya? Jawabnya cuma satu jawabannya. Jawabannya bahwa kaum muslimin telah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati ummatun marhumah." Sungguhnya umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. "Laisa laha adzabun fil akhirah." Umatku tidak akan diazab di akhirat. "Wa inna ma adzabuha fid dunya." Tapi umatku ini azabnya hanya di dunia saja. Bagaimana caranya? Bil qatli, dengan dibunuh. Wazzalaziri, dengan gempa bencana alam. Wal fitani, dan fitnah. Makanya tidak aneh kok yang terjadi tsunami di Aceh, padahal di Aceh kaum muslimin banyak di sana. Kita katakan itu kasih sayang Allah kepada mereka, Pak. Iya. Dengan cara Allah menimpakan bencana, Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Dan itu memang akibat perbuatan dosa mereka juga. Tapi bagi kaum muslimin itu rahmat dan kasih sayang. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis tadi yang saya sudah sebutkan, bahwa adabnya umat Islam hanya di dunia. Dengan cara apa? Dibunuh. Seperti di Suriah dibunuh. Di Myanmar dibunuhin. Alhamdulillah, jangan sampai Indonesia terjadi. Seperti apa lagi? Bizalazil, gempa, bencana alam, tsunami di Indonesia, ternyata Allah berikan seperti itu. Bencana alam, tsunami, gak pernah berhenti, banjir lagi. Entah apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, seakan-akan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk segera taubat kepada Allah. Tapi siapa yang mau memikirkan itu semuanya, ya akhi Islam, a'azakumullah. Nah ini ya akhi, a'azakumullah. Sekarang kita masuk ke Al-Humazah. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wailun likulli humazatil lumazah. Wail. Apa itu wail? Para ulama berbeda pendapat mengenai makna wail. Sebagian mengatakan wail itu kalimat yang menunjukkan kepada kecelakaan. Sebagian mengatakan wail itu sebuah lembah dalam neraka jahanam yang apabila gunung itu dimasukkan padanya akan hancur lebur. A'udzubillah, sallallahu salamat wal afiyah. Wail, celaka, likulli, untuk setiap humazah. Siapa itu humazah? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, humazah ay mukabun linnas, yang suka menggibah manusia. Lumazah, siapa itu lumazah? Ay ta'anun fih, itu orang yang suka mencaci maki mereka, menjelek-jelekan mereka, menyebutkan aib-aib mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela dua orang, Pak. Yang pertama Humazah. Siapa Humazah? Itu orang yang suka menggibah manusia. Menggibah ya akhi berat. Bukan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah. Kemudian tiba-tiba datanglah Sofiyah minta izin ada keperluan. Kemudian Rasulullah pun berbicara dengan Sofiyah sebentar. Tak lama kemudian Sofiyah pun pergi. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyah tikada. Ya Rasulullah, cukuplah Sofiyah itu begini. Maksudnya pendek. Maka Rasulullah bersabda, Laqad kulti bikalimatin law muzijat bima'il bahar lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata. Kalaulah kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Adalah Aisyah hanya berisyarat. Aisyah hanya apa? Berisyarat. Makanya kata Imam Nawawi, ghibah itu terkadang dengan ucapan, terkadang dengan isyarat, terkadang dengan perbuatan, terkadang dengan kelingan mata. Itu bisa menjadi ghibah. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada dua orang sahabat yang sedang pergi dalam sebuah perjalanan dan ia dilayani oleh seorang pembantu. Suatu pagi dua sahabat ini melihat pembantunya masih tidur. Kata sahabat ini, mana pembantu? Oh, kata satunya lagi, dia itu tidurnya kayak di rumah. Akhirnya dibangunkan si pembantu ini. Pergi ke Rasulullah, minta lauk, minta daging. Pembantu ini pun pergilah ke Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, mereka minta daging untuk makan pagi ini. Apa kata Rasulullah? Bala qadi tadama. Keduanya sudah makan daging. Akhirnya mereka pun, pembantu ini pun kembalilah kepada dua orang sahabat ini. Apa yang terjadi? Dua orang sahabat ini bingung. Loh, daging dari mana? Akhirnya mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, daging dari mana? Kami belum pernah makan. Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kalian tadi mengatakan tentang pembantunya, dia ini tidurnya kebeluk kayak di rumah. Tunggu aku melihat bekas-bekas daging itu ada di sela-sela gigi kalian, kata Rasulullah. Bayangkan Pak, kita ngomongin teman kita dari belakang bahwa teman kita kebeluk. Udah ghibah masuk. Kita terkadang seringkali ngomongin orang di belakang. Ih, si Anu jalannya pencot. Ya. Ih, si Anu. Apalagi antum terkadang ngomonginnya ustadz lagi dia ngomongin. Itu ustadz fulan begini ya. Itu ustadz fulan. Ya, Rob. Ya. Akhirnya semua manusia tidak lepas dari lidahnya dia yang sangat berbahaya. Nasallahu alaihi wa sallam. Insyaallah kita lanjutkan Al-Humazah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.